Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Ita dari Wonogiri mau bertanya, bagaimanakah zikir hati yang benar? Saya sedang hamil muda, baru 3 bulan Buya. Amalan zikir apa yang bagus buat saya dan janin saya supaya anak dalam kandungan saya menjadi anak yang soleh atau solehah? Mendidik anak itu tidak hanya di waktu anak sudah gede baru kita didik. Ada mendidik anak sebelum nikah, sudah kita bahas. Bagaimana mendidik anak kita sebelum nikah? Ini dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang bertanya pada Sayyidina Umar, ya Khalifah Umar, ada seorang anak dibawa bapaknya. Bapaknya marah-marah, ini anak saya kurang ajar, gini. Akhirnya anaknya cerdas, pintar. Khalifah, apa sih kewajiban bapak kepada anaknya sebelum lahir? Sayyidina Umar berkata, pertama memberi nama yang baik. Tersenyum sang anak. Khalifah, dia memberi nama kepadaku namanya Murrah, pahit. Yang kedua, kata Sayyidina Umar bin Khattab, memilihkan ibunya yang baik. Aku telah dipilihkan ibu yang tidak sholat, tidak ngerti agama, tidak ngerti asal ibu. Cantik kok langsung diambil, jadi ibuku dia. Memang dia harus menghormati ibunya, tapi dia telah salah memilih ibu. Makanya kalau anda sebelum lahirnya anak, kalau milih pasanganmu salah, anda sudah zalim kepada anak. Milih suami kok salah, zalim kepada anak. Yang ketiga adalah menyiapkan pendidikan Al-Quran. Maka milih pendidikan buat anak sebelum lahir adalah pilihkan bapaknya yang benar, pilihkan ibunya yang benar. Kemudian setelah dalam kandungan, mulai dari adab, jadi saat berhubungan, Allahumma janib minas syaitan, najib di syaitan marozaktana, berdoa dengan hatinya di saat berhubungan agar dijauhkan dari syaitan. Itu pendidikan minta kepada Allah. Barulah hamil. Hamil itu artinya sudah ada wujud di dalam perutnya. Maka pertama yang kita tingkatkan, jangan amalan dulu. Hindari segala bentuk kemaksiatan, karena pengaruhnya besar kepada janin yang ada di dalamnya. Nonton sinetronnya dikurangin. Jangan mendapatkan ijazah dari guru zikir sholawat 10.000. Sholawatnya di depan sinetron. Oh, apa tadi? Enggak begitu. Maka jauhi kemaksiatan, tontonanmu engkau jaga, kurangi. Obrolanmu yang benar, ya. Matamu kamu jaga. Bapaknya juga demikian. Semakin dekat kepada Allah, itu pendidikan roh. Baru setelah itu perbanyaklah baca Al-Qur'an, sholawat, zikir-zikir. Itu yang paling mudah bagi orang hamil. Sholat mungkin berat dia, apalagi sudah hamil 9 bulan. Sholatnya pakai duduk, enggak apa-apa. Jadi intinya jauhi kemaksiatan terlebih dahulu. Yang kedua adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah. Itu selesai. Itu adalah amalan-amalan yang ringan. Baru setelah itu adalah sedekah dan sebagainya. Ini dianjurkan sedekah di saat anda mendapatkan kabar gembira istrimu hamil, sedekah boleh. Setelah itu 4 bulan berarti sudah ditiupkan roh, sedekah. Setelah itu 7 bulan itu sudah layak lahir, sedekah. Jangan seperti sebagian orang 7 bulan bid'ah, kan? Bukan. 7 bulan karena sudah dekati kelahiran. Sebab kalau 7 bulan itu ulama sepakat kalau bayi lahir 7 bulan 4 harus dilakukan, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dikubur, karena sudah seperti orang dewasa. 6 bulan ke atas maka syukur. Cuman ada sebagian orang 7 bulanan bid'ah, yaitu ya kita doakan saja semoga Allah mengampuni, selesai. Oh, itu saudara kita kayak membid'ahkan kita juga. Jadi ada makna, bukan mengikuti orang Hindu, tidak. 4 bulan hadis Nabi ditiupkan ruh. Aqallul hamil 6 bulan. Yang difahami oleh Sayyidina Ali berarti 6 bulan masuk ke 7 di sedekah lagi. Sedekahnya macam-macam caranya, bagi duit sejuta juga boleh, sejamaah kasih semuanya, boleh. Atau ini kotak amal dipenuhi semuanya karena istri saya hamil, boleh. Tidak masalah, ya. Itu saja. Wallahu a'lam bissawab.